Yang kedua bareng New Palapa. Yuk monggo. Yo. Sedih hati sedih, pedih sangat pedih. Cobaan tumpang tindih silih berganti. Luka hati luka, dalam sangat dalam. Air mata jangan tertumpah. Terima kasih.